curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yesnanio, kemangan jilatnya. Nanti nangarin acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Kekang, jenengan sering kerungu bok. Si jenane jaran gue tenaga norak patut. Si jenane jaran gue buat dintrak ngalor ngidul kampungan Cilacap bolak balik ping 200. Tetep medeng bae pokoknya tenagane ya. Ana bae pokoknya ya. Nah, kayaknya untuk cerita Kang. Kayak cerita-cerita nih. Kayak rombongan keluarga besar Yes Radio Kebanggaan Cilacap mengadakan tur, mengadakan dharma wisata, mengadakan rekreasi maring kebun binatang. Nah, marah nih dulur-dulurnya apa ya? Aduh lah kasus maning. Nah, ya biasa ya bangunan piknik keluarga. Ya, siapa basing melu karyawan Yes Radio gue? Gak apa masing-masing anggota keluarga. Pak Ari, ora keri dah. Oke, Pak Ari juga membawa sang bojo maring kebun binatang bersama keluarga besar Yes Radio. Dan kebun binatang gue ya biasa. Kan biasanya karena ngobjek-ngobjek wisata gue kan adalah pemandu wisatanya gue. Enten guiding gue. Nah, karena juga rombongan Yes Radio gue di tidok-tidok nak nang pemandu wisatanya. Nah, kayak apa? Tiliki bayu. Woi, woi, woi, kandang ini pak, kandang ini, kandang ini. Oh, ya kang ini, kandang ini kang ini. Privasi, mereka pemandu wisata nak ini bok, mereka pemandu wisata bok, pemandu wisata kelajuan baik. Kira rombongan sih kan Yes Radio ini lagi piknik ya, naring kebun binatang kene tolong dipandu, aja malah oh malah udut, baik kena kori-kori kang. Kira rombongan Yes Radio ya. Jatuh arpa dalajat bok nyong krungu layon pancen mau esuk kayak gue ya. Anak kabar jare mau ngana pitik mati. Jatuh ya Radio arpa dalajat bok. Layat-layat ke pribe. Bok perah lambine ireng-ireng. Jakar pada layat bok. Ya seragam ya Radio pancen warnane ireng-ireng Kang. Warnane kuwi ireng-ireng kuwi seragam Yes Radio. Aja nyak iki kamu landorane pelajat apa barang. Anggap pitik mati kuwi nang dadi pirang-pirang nang gonku ya keh. Ngenteng-ngenteng ragap temen dadak anak pitik mati nang kebun binatang belajar dik. Wis, iki kan pemandu wisata nang kene mbok ke dipandu ke rombongane nyong ke. Ya kan kepala rombongane ya. Pantesan kayong madahan amba make ya. Eh, sembarangan kowe. Ujar-ujaran nyongke lawang kamar mandi apa? Ha? Ujar-ujaran nyongke lawang WC apa? Diambak-ambak nenang kue. Kampung malah Rika. Wis, cepetan dipandu ke rombongan nyong. Peres. baik, selamat datang kagem sedaya takziah. Wonten siap. Udu lajat. Ini rombongan pendek. Lajat-lajat takziah-takziah keprimen. Oh iya, nyong lalem. Ya, oke, selamat datang. Saya ucapkan kepada rombongan saking Yes Radio dan keluarga besarnya. Dan niki kula niki adalah pemandu wisata apa? Nyongke pemandu wisata nang kebun binatang Teluk Penyu Kabupaten Curanmor. Kene ya tempatnya ya. Ya alhamdulillah biasa serabung teng mriki lan kita sami-sami nyuwun donga dumateng Gusti Allah mugi-mugi yo arwahipun pitik ingkang sedo bawenjang niku saged ditampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Eh, kia itu rombongan arep lajat. Kia rombongan karyawan Yes Radio arep pitik. Iya. Sorry Pak Ari, sorry banget nanjakin. Ujarku kena seragam ireng-ireng kayak mau ngarep pada lajat, Pak. Ya wis. Oke. Kita akan segera menuju ke kandang jaran, apa? Keistimewaannya kayak ngapa baik, kita akan segera menggelundung ke kandang jaran. Monggo. Nah, sama menika sedulur rombongan saking Yes Radio ingkang kawula hormati. Ini adalah kandang jaran lengkap dengan jaran-jarannya niki nggih. Nah, iki Kang sedulur kabeh. Ki keistimewane jaran iki ya, sing nang arepe dhewe iki ya, ki jaran-jaran Arab. Apa? Ki jaran-jaran Arab, Kang, yo. Ki anggere ngomong masalah jaran-jaran Arab. Ke jalan Arab, ke pancen wis terkenal nang di papan, wis terkenal nang di ora sing jenenge jalan Arab. Gue kekuatane, tenagane gue luar biasa. Strong moke ya. Ke jalan Arab ki merupakan andalan kebun binatang kene, Kang. Ke jalan Arab ki jan ora patut yakin tenagane. Lah siki pertanyaane nang apa ke jalan Arab ki kok dadi andalan nang kebun binatang kene? Ki masalahnya jalan Arab kie, kie kekuatannya, tenaganya, kelebihannya gue. Dia memiliki kemampuan bisa ngutik-ngutik umil jalan wadon. Gue sedina ngantek ping 10. Gila, sedina ngantek ping 10. Mulane, tambah dina gue koneksi jalan-jalan kebun binatang ini tambah pirang-pirang. Tambah ake, kie masalahnya kekuatan jalan Arab kie pancen. Ya kayak sinta komunan gue meke. Anggar kon ngutik-ngutik umil jaran wadon ki jan sedina gremping 10 kuat ke yang trak-trakan jan kuat banget ke. Dulur, ya pada saat pemandu wisata niki lagi menjelaskan kehebatan jaran Arab ki, sing jeremonge bisa ngutik-ngutik umil jaran wadon ping 10 sedina dintrak baro karu-karuan. Ke cerita-ceritane bojone Pak Ari mandan tertarik karo kehebatane jaran Arab kowe mau. Nah, rasan karo Pak Ari kaya ngapa tiliki Bayu. Eh Pak, diwok na Pak. Rika jaran kepriwe jaran dadi wong lanang. Masa ngene nganti kalah karo jaran. Rika kuwi apa bae tak dimplok panganan karo karo-karuan. Apa-apa doyan. Esuk-esuk sarapan lu wis gawat dang rong piring. Jam 7 jam sana wis madang sarapan maning. Tapi Rika tenagane kok bisa ora kaya jaran ya, Pak? Lah lu kepriwe? Lah kae ke. Mu jaran panen suket, Mbok. Jaran paling banter panen Mbok suket, Mbok. Ke sedina bisa kuat ping 10, Pak. Sedina bisa ping 10. Lari kok suka-suka kuwi sarapan gedang goreng, sega wadang rong piring, jam 09.00 sarapan maning, jam 11.00 jaluk konok, jam 12.00 jaluk nasi padang, jam 3.00 jaluk wedang kopi karo gorengan puding. Bar sandek kala anggar tuntangan tangane kon kepungan. Apa jare berangkatnya juga balik gua anake ya ora mbok. Narika dipangan dhewek nang kanan mbok. Kemalah paling-paling sedina ping 1 bek dan barbarane keringet lho mantul kaya panduran piku. Kae lho dicontoh jarang nggih Pak. Dicontoh jarang kae. Bangetan Rika yakin Pak nanti kalah tenangannya karo jaran jan jan. Awak etok si melari katu nih. Wah kaya kue gede. Kau orang terima duit bojo kaya nyong apa? Kau orang terima duit garwo kaya nyong apa? Kayaknya pemandu wisatanya lebih menjelaskan. Kayaknya pemandu wisatanya lagi mencoba menerangkan kehebatannya, keistimewaannya. Dirunguk mah depet. Aja sendik-sendik nyalana bojone. Wong sing jenane menungsa kuwi nang ditri sejen karo jaran. Apa meneh kaya jaran-jaran Arab? Lah ora, pokoke Rika kudu kaya jaran, Pak. Rika kudu kaya jaran, pokoke. Rika kudu kaya jaran Arab kae pokoke, Pak. Oh, kaya kowe. Ya wis. Nyong takon wong pemandu wisata nang ngendi sih? Pak, pemandu wisata, instruksi. Pak Ari, bare tanglet apa monggo? Tanglet apa? Nah. Rika miki ngomong jaran Arab kowe bisa sedina ping 10 diutik-utik kumil jaran Baton. Kadang-kadang malah ping 12. Anggar tas ngene mbat kuat iki Pak Ari. Sedina ping 12 be kuat. Eh sing ngentrak bae, sing mudut bae kowe jaran Arab be kene. Lah kuwi sedawane jaran Arab kowe nang kene. Sedina ping 10 kowe karo jaran wadon siji, apa karo 10 jaran wadon? Kowe ya karuan jaran Arab ya kuat bae ping 10 ping 12 manteng bae. Jaran Arab be. Tapi kan jaran wadon ora mungkin. Kek kuat-kuate ping 10 sedina kowe karo 10 jaran wadon. Nek karo jaran wadon kursi J ya, mudut wadon. Wis kurung obok, Bu. Wis kurung obok. Kurung banget, Bu. Ora jere-jere, Bu, ya. Kek jaran Arab ki kuat ping 10 sedina karo 10 jaran. Rek kepengin nyong kuat ping 10 tapi karo 10. Curang mal, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.